السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب إن شاء الله pada sore hari ini alhamdulillah sebelumnya kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita limpahan nikmat-Nya berupa keselamatan, kesehatan, sehat walafiat, nikmat Islam dan iman yang sampai Islam syirik maupun khurafat. Insyaallah pada kajian tajwid ini yang kita bahas ini tuhfatul atfal, insyaallah bagi yang hafal akan mendapatkan sanad matan tuhfatul atfal bersambung sampai Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala. Syaratnya harus hafal semua dan dengan tanpa salah dalam satu majelis, setoran satu majelis tanpa salah. Nah, satu kali duduk tanpa salah. Jadi alangkah baik dan indahnya apabila kita menengok harakatnya ataupun baris-barisnya sehingga antum tidak lagi bingung. Yang kita pakai adalah tahqiq Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Yang kita pakai setor dengan Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Hafizahullah taala. Yang mana di yang ada di hadapan antum itu masih perlu koreksi karena ada beberapa yang kurang atau ada beberapa yang terbalik barisnya, harakatnya dan lain sebagainya. Maka dalam kesempatan kali ini sebelum kita mulai pelajaran harap diperhatikan saya membaca bait 1 sampai 61 insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. منظومة تحفة الأطفال والغلمان في علم التجويد للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى. المقدمة. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون والميم الساكنة. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين. فالأول الإظهار قبل الأحرف للحلق ست رتبت فلتعرف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضاع ظالما دم طيبا زد في تقى ضاع ظالما أحكام الميم والنون المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي المثلين بعدها عش في المثلين أيوة صحيح لا أحكام لام أل ولام الفعل للام أل حالان قبل الأحرف للام أل حالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع قبل 40 من بعد 10 خذ علمه. قبل 40 من بعد 10 قبل 40 مع 10 خذ علمه. ايوه صحيح. قبل 40 مع 10 خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه. من ابغي حجك وخف عقيمه. ثانيهما ادغامها في 40 ثانيهما ادغامها في 40 وعشرة أيضا ورمزها فعيل وعشرة أيضا ورمزها فعيل. طب ثم صل رحما تفوز ضد ذا نعم. طب ثم صل رحما تفوز ضد ذا نعم. دع سوء ظن زل شريفا للكرم. دع سوء ظن زور شريفا للكرم. ولا ملولا سمها قمرية. ولا ملولا سمها قمرية. ولا ملخرى سمها شمسية. ولا ملخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. في نحو قل نعم وقلنا والتقى. في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن في الصفات والمخارج اتفق. إن في الصفات والمخارج اتفق. حرفان فالمثلان فيهما أحق. حرفان فالمثلان فيهما أحق. وإن يكونا مخرجا تقاربا. وإن يكونا مخرجا تقاربا. وفي الصفات اختلفا يلقبا. وفي الصفات اختلفا يلقبا. متقاربين أو يكون اتفقا. متقاربين أو يكون اتفقا. في مخرج دون الصفات حققا. في مخرج دون الصفات حققا. بالمتجانسين ثم إن سكن. بالمتجانسين ثم إن سكن. أول كل فالصغير تنميا. أول كل فالصغير تنميا. أو حرك الحرفان في كل فقل. أو حرك الحرفان في كل فقل. كل صغير كل كبير وافهمنه بالمثل. كل كبير وافهمنه بالمثل. انتهينا. الآن أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له. والمد أصلي وفرعي له. والمد أصلي وفرعي له. وسم أولا طبيعيا وهو. وسم أولا طبيعيا وهو. ما لا توقف له على سبب. ما لا توقف له على سبب. ولا بدونه الحروف تجتلب. ولا بدونه الحروف تجتلب. بل أي حرف غير همز أو سكون. بل أي حرف غير همز أو سكون. جاء بعد مد فالطبيعي يكون. جاء بعد مد فالطبيعي يكون. حروفه ثلاثة فعيها. حروفه ثلاثة فعيها. في لفظ واي وهي في نوحيها. في لفظ واي وهي في نوحيها. معلش tinggalan satu. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز. سبب كهمز أو سكون مسجلة. تبكى همز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها في لفظ واي وهي في نوحيها وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا إن انفتاح قبل كل أعلنا أحكام المد مع الهمز للمد أحكام ثلاثة تدوم للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون ومثل ذا إن عرض السكون وقفنك تعلمون نستعين وقفنك تعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا بدل كآمن وإيمانا خذا واللازم إن السكون أصلا واللازم إن السكون أصلا وقفا بعد مد طويلة وصلا ووقفا بعد مد طويلة وصلا ووقفا بعد مد طويلة أقسام المد اللازم أقسام لازم لديهم أربعة أقسام لازم لديهم أربعة أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع فإن بكلمة سكون اجتمع فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه والمد وسطه فحرفي بدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغم مخفف كل إذا لم يدغم كلاهما مثقل إن أدغم مخفف كل إذا لم يضغم واللازم الحرفي أول السور واللازم الحرفي أول السور أول السور وجوده وفي ثمان انحصر وجوده وفي ثمان انحصر يجمعها حروف كم عسى النقص يجمعها حروف كم عسى النقص وعين ذو وجهين والطول أخص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله صحيرا من قطعك ذا اشتهر صله صحيرا من قطعك ذا اشتهر الخاتمة وتم ذا اللزم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدا لذنها أبياته ند بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي 47 tanpa alif lam ya walazimun ini sukun walazimun ini sukun ussila walazimun pakai tanwin insyaallah nanti kalau mau ambil sanadnya persiapan jangan ada yang salah alhamdulillah saya satu majlis enggak salah pas di sini salah ya rezeki. Jadi insyaallah minggu depan ya harus hafal semua. Hari ini harus kita anu apa namanya? Kita sapu bersih. Kemarin sudah sampai mana? Kan sudah idgham kabir sudah tahu kan saghir. Sekarang matnya. Ya. Wal madd asli wa far'i lahu wa sammi awwalan tabi'iyan wa hu. Nah ini. Mat itu ada yang asli, ada yang far'i. Asli adalah asli akarnya ya. Yaitu yang orang sebut dengan mat. Mat itu panjang artinya. Mat asli artinya matnya memang asli. Artinya asli dia dua harokat. Kalau orang bilang asli dia memang dua harokat. Dan itulah yang dipantas untuk disebut dengan asli. Dua harokat itu. Karena di mana-mana di seluruh Quran dua harokat semua. Dan panjang yang memang sudah familiar. Di mana-mana ada. Dari awal surat sampai akhir surat. Asli dia. Kalau kita katakan kan pendek. Tapi kalau dibilang ada asli. Kata orang, oh ini sudah panjang. Maksudnya alami ini maksudnya jika disebutkan atau dikatakan antum akan mengatakan ya kan yang pertama itu pendek yang kedua itu sebenarnya asli panjang asli nah, kalau ada tali pendek tali panjang yang pertama itu pendek yang kedua panjang asli dia dalam penyebutannya, ini pendek, ini panjang. Dan semua ulama tidak ada yang mengingkari. Mat asli itu adalah mat tabi'i. Artinya adalah tabi'i alami. Seperti alami, tabi'ah, tabi'i. Dia tidak hanya terdapat pada tempat tertentu. Kalau kita katakan matsilah kasirah itu gimana? Hak dhamir sebelumnya berharakat. Contohnya lahu ma. Kalau ma itu sudah paham semua tabi'i. Itu hukumnya ya dalam ilmu tajwid tidak dinamakan apa-apa ya, itu panjang tabi'i. Tapi yang lahu ma hu itu. Itu silah qasirah kan, hu. Ya kan? Lahu. Cuman panjangnya tabi'i. Nah, itu dia maksud alami. Mat alami ini bisa di silah qasirah, bisa di tabi'inya dia sendiri. Bisa di arif li sukun. Ya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dua harakat itu. Tabi'i yang dua tadi itu. Bisa di mana-mana tabi'i. Itu dimaksud dengan tabi'i. Ah, makanya nanti datanglah hukum bagaimana tabi'i jika bertemu dengan hamzah. Tidak jadi tabi'i lagi, jadinya panjang lebih dari alaminya. Yaitu 4 harakat atau 5 harakat. Wal mad asliyun wa far'iyun lahu. Mad itu ada mad asli, mad far'i. Far'i itu cabang. Maka berilah nama yang pertama yang asli tadi tabi'i. Sudah paham ya? Sudah terangin. Wa hu, dan dia adalah mad tabi'i ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Wala bidunihi al-huruf tujtalab. Dia yang tidak diganggu. Ya, tidak berhenti pada sebab aman. Aman dari hamzah dan aman dari sukun. Maksudnya sukun yang versi kedua. Arif di sukun maksudnya. Kalau versi yang pertama masih tabi'i, dua harokat. Ya kan? Pada versi kedua 4, versi ketiga, sekarang ketiga adalah 6. Kan arif sukun bisa 3 cara, 2, 4, 6. Dan masih ada cara yang lain nanti kita pelajari. Yaitu yang tidak terkunci atau atas sebab sesuatu, dia aman, ya. Mauqufun, tidak diberhentikan karena sebab sesuatu. Tidak bersama sebab sesuatu. Sebab itu ada dua. Yang pertama hamzah. Yang pertama sukun. Yang pertama hamzah, yang pertama sukun. Kalau mat sudah ketemu sukun, nanti mat tabi'i ketemu sukun, nanti berubah dia, tidak jadi mat tabi'i lagi. Contohnya waladhallin. Panjang contohnya. Kenapa? Karena mat huruf dha itu bertemu dengan sukun. Sukunnya yang mana? Pada bingung semua, ya kan? Waladhallin. Ada yang tahu? Dikatakan mat asli dia aman dari keluar dari dua harokat. Tidak keluar dari dua harokat, dia akan aman di daerah aman dua harokat. Ketika tidak bertemu mat ini, baik yang alif, mat alif, waw ya, mat ini tabi'i bertemu dengan hamzah atau sukun, dia akan selamat dua harokat. Lahu ma fis ma ketemu fa berharokat, aman kan dua harokat. Tapi waladhallin itu dia alif tabi'i dua harakat ketemu sukun. Enggak percaya, saya tulis ini. Jadi tidak selamat dia. Dia jadi enam harakat, tidak tabi'i lagi, tidak alami lagi. Bahkan huruf apapun yang datang setelah mad selain hamzah dan sukun maka tabi'i, maka disebut tabi'i, dia menjadi tabi'i. Qat tabi'i ya yakun, paham ya? Apabila datang setelah mad, ma fi, mad itu kan ma-nya. Setelah mad itu huruf selain hamzah dan sukun, maka tetap dua harokat. Ma fi setelah mad apa? Huruf fa. Lahu ma setelah mad hu mim, jadi tetap panjang. Tapi kalau setelah mad itu hamzah, tidak dua lagi. As-sama, dannya panjang. Atau waladhallin al-haqqah. Contohnya lagi, la itu mat lazim harfi, ada yang mukhaffaf, ada yang musaqqal, ada yang ringan dan ada yang berat, ada yang ringan dan ada yang berat. Wal akhar al far'i, dan yang lain disebut, yang kedua disebut dengan mat far'i, cabang. Itu banyak mat cabang, itu dia tergantung atau berdiri pada sebab, seperti hamzah dan sukun. Musjala secara mutlak, nanti bisa contohnya di bawah cabang-cabangnya. Huruf-hurufnya ada tiga, maka perhatikanlah pada lafaz wayin, itu huruf tabii ada tiga, wayin, waw, alif, ya. Wahia dan dia, contohnya pada nuhiha, lengkap ya. Waw nu dua rakat, hi itu ya nya, ha itu alifnya, matobihi. Dengan syarat wal kasru qabla al ya, syaratnya kasrah sebelum ya sukun. Hi wa qabla al waw wa dhamm, dan sebelum waw itu, waw sukun itu adalah dhamma. Nu syartun, itu sebuah syarat. Wa fathun qabla alfin, dan fathah sebelum alif. Ha ya kan, yultazam, diharuskan. Wallinu dan matlin, nah ini ada matlin namanya, matlin itu lembut. Itu darinya cuman ada dua, ya dan waw, alif tidak ada. Sukkina, dia sukun sama, tapi sebelumnya bukan lagi kasrah ataupun dhammah, tapi dua-duanya fathah. Yau ya, ini fitahun, apabila fathah qablu, inin fitahun, jika berfathah qablu, sebelumnya, qabla kullin, sebelum semuanya, sebelum ya dan waw sukun, u'lina, ya, jelas ya. Yau contohnya. Tai ya. Khauf, Quraish, Tai, ainya itu, itu lin namanya, mad lin. Akan tetapi mad lin ini itu disebut mad, bukan berarti dipanjangkan, bukan berarti dipanjangkan. Dia pendek ketika wasol dan panjang ketika waqaf, dua harakat minimal. Khauf, khauf 4 sama 6. Khauf. Ya. Selanjutnya ahkamul mad di ma'al hamd. Nah, ini dia. Hukum-hukum mad bergandengan dengan hamzah. Untuk mad itu ada hukum-hukum tiga selama-lamanya, tadum. Dia adalah tiga hukum itu adalah wajib, ya, jaiz dan lazim. Hukumnya kewajiban al-wujub, wal jawaz kebolehan, wal luzum dan kelaziman. Jadi mad wajib, mad jaiz, mad lazim. Mad wajib itu adalah apabila datang hamzah setelah huruf mad yang alif, yang waw, yang ya sama aja. As-sama, ya, si'a, su'a. Fi kilmatin itu dengan syarat di satu kalimat, tidak boleh terpisah. Tidak boleh terpisah. Wazadan ini adalah bimuttasilin yu'ad. Dengan kita namakan muttasil, mad wajib muttasil. Yu'ad dianggap ini mad wajib muttasil. Wajaizun dan mad jaiz itu boleh panjang, boleh mad. Waqasrun dan boleh pendek. Infusil apabila terpisah. Tadi kan satu kalimat. Kullun bikilmatin. Itu terpisah semuanya dengan sebuah kalimat tersebut atau kalimat setelahnya. Wahadal munfasil. Ini disebut dengan al-munfasil. Mad jaiz munfasil. Terpisah. Contohnya bima unzil. Ya kan? Bima unzil. Contohnya lagi ma amarallah dan lain sebagainya. Wa mithlu dza, dan yang semisal dengan itu dalam kebolehan, dalam kebolehan, dalam jaiz kebolehan. Bukan ikut-ikutan mad jaiz mufassil, tidak. Dalam kebolehannya, hukum bolehnya. Wa mithlu dza yang seperti ini, seperti kebolehannya, boleh panjang, boleh pendek. Apabila sukun itu datang waqfan, ketika waqaf. Seperti ta'lamun nasta'in. Ta'lamun, kalau antum berhenti di ta'lamun, itu boleh tiga. Boleh, maksudnya boleh panjang, boleh pendek. Boleh dua, empat, dan enam. Ta'lamun, ta'lamun, ta'lamun. Aw quddima al-hamzu 'ala al-madd, atau yang lain. Dalam hukum mad ketemu bergandengan dengan hamzah, apabila ada hamzah di depannya mad, wadza badal, dan ini disebut dengan badal. Seperti amanu, hamzahnya di mana? A, hamzahnya dikedepankan. Dikedepankan datang sebelum panjang amanu, maka ini disebut dengan badal. Kalau hamzahnya setelah mat, ini mat wajib muttasil atau mat jaiz munfasil. As-sama, perlu saya terangkan di sini. Apabila hamzah datang setelah huruf mad, hamzah datang setelah huruf mad, nah ini setelahnya kan, ini baru dihidupi pasti setelahnya ini. Maka ini disebut wajib muttasil atau jaiz munfasil. Dan apabila hamzah dikedepankan datang sebelum mad, makanya disebut dengan badal. An, nah ini kan beda sama ini. Ini disebut dengan badal. Badal ini juga dalam hukum kebolehan boleh mana-mana. Dia boleh pendek, dia boleh setengah, boleh panjang, boleh dua, boleh empat, boleh enam. Boleh. Akan tetapi buat hafaz tidak boleh mana-mana. Boleh cuma dua aja. Boleh empat kalau antum ambil sanad Quran waras. Atau enam waras. Kita berbicara masalah boleh panjang tidaknya. Itu semuanya Quran. Ya kan? Ini boleh berapa? Dua, empat, enam. Dua, empat, enam. Dua semua qurra, ya. Dan dua, empat, enam itu waras saja. Tidak ada yang lain. Waras. Karena tadi buku tajwid ini bukan diperuntukkan buat hafal saja, bukan, ini buat semuanya. Ini buku tajwid akan buat semuanya, bukan buat hafal saja. Buat semuanya. Makanya bilang di sini, dikatakan di sini, ini disebut boleh dalam perpanjangan, dalam panjangnya, boleh 2, 4, 6. Tapi dirinci, kita tidak boleh 4, 6. Kita riwayat kita bukan waras, kita hafaz, jadi 2 saja. Amin. Kalau waras, amin. Itu dinamakan badal ala manu. Siapa tahu kenapa sebab atau sebab dikatakan badal? Ada yang tahu? Apa arti badal? Ganti. Sama kayak iwat, iwat itu ganti juga, cuman beda versi. Itu iwat untuk penggantian tanwin jadi non tanwin, jadi fathatain jadi fathah saja diganti. Cuman ini badal ganti, cuman gantinya adalah khusus hamzah diganti menjadi alif. Khusus hamzah diganti menjadi alif. Atau hamzah diganti menjadi waw. Atau hamzah diganti menjadi ya. Nah, ini keilmuan-keilmuan yang harus diserap buat para pengajar TPA-TPA. Badal artinya ganti. Mat badal. Ini mat badal ini. Artinya tahu ini ganti atau tidak ganti harus dikembalikan dulu ke kalimat yang aslinya itu bagaimana. Amanu itu artinya amanu. Kalau nggak percaya juga, yang udah pernah belajar sorof, amana yu'minu. Amana yu'minu. Masuk ke sini. A mana yuk minum so. Itu artinya tidak satu orang qori pun ulama qiraat membaca A mana ya ayyuhalladzina amanu, tidak ada satu orang pun, ada semuanya badal ganti. Ini hamzah menjadi alif. Karena sulit sebagian atau semua orang Arab sulit untuk amana. Amana, amana sulit. Biar ringan, amana. Nah, gitu. Sama seperti mensukunkan kalimat ketika waqaf. Kalau antum tidak sukunkan capek, sulit. Jadi cuma syair. Karena Quran itu bukan syair. Qurannya Quran, kalamullah, bukan syair, bukan perkataan seorang kahin, dukun dan lain sebagainya. Ketika wakaf, orang Arab mematikan harokat huruf terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah tujuan-tujuan orang Arab biar mudah. Dalam bahasa Arab itu ada irobnya begini-begini. Kenapa begini? Karena kesulitan keberatan istiqal. Itu yang salah enggak dengan itu dalam irob istiqal. Karena berat. Jadinya beginiin. Nah, ini sama juga. Biar ringan. Innal ladzina amanu wa aqamu shalah. Jadi diingatkan innal ladzina amanu. Sama kayak waqaf, kalau itu tidak matikan waqaf sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun ada dikasih diskon. Boleh diharokatkan cuma kecil, yang dinamakan dengan raul. Ya kan? Pernah saja kita kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 2/3 harokat. Tidak ada harokat yang apa namanya? Murni dia berharokat berhenti, enggak ada. Sampai mat lewat sendiri itu juga sukun akhirnya. Ya kan? Coba contohnya. Wa kana Allahu aliman hakima. Itu kan sukun alif terakhir, sukun. Nah, sukun. Tidak ada harokat. Ini amana yu'minu. Semua qira baca dengan badal. Nah, amana. Di sini, nah ini baru mereka pisah-pisah. Ada yang tetap begini, yu'minu punya kita kan, hafaz. Ada juga yang masih tetap badal. Dibadal sama dia. Jadi wow. Tergantung harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya apa ya? Alif. Harokat sebelumnya tetap wow. Yuminu. Nanti siapa? Waras. Waras yuminu. Dan suci yuminu. Ya, yuminu. Ini namanya badan. Hafaz. Ada dia contoh badal selain amana pada kalimat ituni idali utumina. Apa dia itu ketika memulai ibtidah dari kalimat-kalimat ini dia wajib badal. Cuma untuk apa pelajari firman Allah Subhanahu wa ta'ala tatalaqo. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum shirkun fis samawati ituni. Tuh, jadi padahal. Jadi ituni. Coba. Harf dia wakaf itu pakai hamzah, tidak badal. Am lahum syirkun fis samawati ituni. Ya kan? Tapi kalau dia mulai dari sini itu wajib badal. Jadi gabung. Ituni. Amla musyrikum fis samawati. Kalau berarti itu dia mulai ituni, ituni. Tidak boleh memulai ituni dikitabin, tidak boleh. Harus badal. Itu kan badal, hamzah diganti jadi ya, ituni. Tapi kalau disambung menjadi i. Fis samawati ituni. Sama juga wa minhum may yaqulu dzalli wa minhum may yaqulu dzalli. Wa minhum man yaqul idzalli hakadha. Kalau memulai dari idzalli. Nah, itu contohnya amanu imanan. Khudha diambil. Walazimun dan mad lazim apabila ada sukun yang terakarkan, terasalkan aslinya ketika wasal ataupun waqaf. Ketika wasal atau waqaf ya, setelah mad tuwila, maka dipanjangkan. Contoh tadi waladhallin, itu wasal waqaf tidak berpengaruh, tetap itu dibaca lazim ataupun harus panjang 6 harakat. Minggu depan ini sudah selesai. Saya ada yang bertanya, silakan. Cara merojak tentu coba buka surat Ali Imran ayat terakhir sebelum penutupan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi mau berdiri, duduk, berbaring, dia baca Quran, berzikir kepada Allah. Dan biar tidak bosan, jangan sekali duduk satu juz, bosan, capek itu. Nanti bisa berhenti biasanya. Paling bagus itu dicicil. Dicicil di lampu merah. Nah, dapat lam yakun kan lumayan. Al-bayina. Ya kan? Dicicil di baru turun dari motor, buka helm, dapat Al-Fatihah lumayan. Dapat seperti itu, dicicil pas mau berangkat salat berjamaah. Dapat Al-Fajr. Dan nah, dan ini ya, ini harus dipegang dan diingat benar-benar. Itu halaman Quran harus ada di kepala kita, bayangannya. Kalau enggak, tidak bisa. Jadi ini bukan secara detail, enggak bisa, kita bukan komputer. Maksudnya itu bakal kelihatan kira-kira ya, kira-kira. Oh, ini kalau orang bilang ayat pojok. Carilah Quran ayat pojok. Soalnya kalau ayatnya tidak berhenti di pojoknya, tidak berhenti waqaf ayat, sulit bersambung terus pikirannya entah kemana. Kalau pojok itu enak. Oh, yang ini kalimat ini agak di tengah-tengah. Oh, selesainya surat ini pas di tengah. Setelah itu ada hiasan. Hiasan Quran ada itu. Apa? Terus ada basmalahnya. Hiasan ada surat itu. Apa itu? Ya kan? Bayangan. Kalau tidak gitu, enggak bisa kita hafal Quran. Sulit. Nah, itu hiasan. Setelah hiasan ada basmalahnya. Basmalah sekitar 5 baris selesai dia. Itu harus ada fotokopiannya di kepala. Itu bagi orang yang tidak buta. Ya, itu cara menghafal pertama melalui mushaf, dan ini cara paling efektif. Dan Allah wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Allah sudah kasih pendengaran, penglihatan, hati, tapi jarang kita bersyukur. Jarang kamu bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana pun pondok tahfidz 98% itu pakai mushaf. Kecuali di beberapa negara dan orang-orang tunanetra. Itu tidak pakai mushaf. Pakainya lauhah. Lauhah itu kayak papan. Papan tulis. Satu ayat 100 kali. Ulang-ulang 100 kali, hapus. Itu enggak hilang itu. Tapi sistem mereka berbeda. Kita tidak mengetahui sistemnya gimana. Kalau begitu terus terang kuat, hafalannya sangat kuat, tinggal PR-nya saja menertibkan tertib-tertib ayatnya. Ayat ini setelah ini, setelah ini, setelah ini, setelah ini. Dan bahkan mereka hafal nomor 100 kali apa enggak hafal nomor, nomor ayat. Kalau kita cuman hafal bayangannya aja sudah cukup. Sudah sampai nomornya, sudah sampai nomor juga enggak kuat kepalanya. Ya, enggak sampai nomor-nomor. Nah, ada ustaz-ustaz yang kalau ceramah, pernah enggak dengar ustaz-ustaz ceramah? Di dalam Al-Qur'an ayat ini, surat ini ayat nomor sekian. Kenapa dia hafal nomor itu? Setiap ceramah dibawakan ayat itu terus. Coba tanya ayat yang lain, enggak tahu nomornya. Nah, itu kalau dipraktekkan 6.000 ayat bisa hafal nomor. Ya. Dikira orang yang dengarkan ceramah, hebat sekali ustaz ini. Nomor ayat hafal kan? Ayat itu aja yang pas ceramah disampaikan itu lagi, itu lagi. Nah, alangkah baiknya 6.000 kali. Ya, 6.000 ayat dibegitukan di sistem ini. Itu lebih baik lagi. Kita ada yang hafal Quran enggak hafal nomor ayat. Ini sudah hafal ayat. Oh, ternyata pas ceramah itu ayat andalan gitu. Kita semua hafid diandalkan 6.000 ayat, bagus itu. Dan itu memang dipraktekan di Mauritania. Walau ta'ala alam, antum lihat di YouTube itu. Itu ayat, mereka gak pakai mushaf. Pakai papan. 100 kali, hapus. Sama ayatnya. Kalau Mauritania, Sudan, juga. Saya tahu ini Mauritania. Gitu. Terus yang ketiga, buat bagi orang selain yang kita melihatnya, itu adalah mendengarkan. Hafal Quran lewat pendengaran. Tapi kelemahannya satu. Kelemahannya satu, dia tidak tahu tata letak mushaf seperti apa. Ya, tidak masalah sih, bukan sebuah kesalahan. Juga terkadang dia tidak tahu rasmul mushaf seperti apa. Ya, rasmul. Tulisan mushaf itu seperti apa tidak tahu. Karena dia cuma suara aja. Ya. Kemudian dari sisi keutamaan melihat mushaf, dia tidak melihat mushaf. Wallahu ta'ala alam. Melihat mushaf itu ada pahala tersendiri daripada melihat akhwat di jalan. Jadi kalau habis melihat akhwat di jalan, pergi ke masjid lihat mushaf. Ya Allah berdoa mudah-mudahan menjadi penghapus dosa. Gitu ya. Syekh Musa Al-Nasr pas kami dulu 6 tahun yang lalu ikut di terawat itu, jauhlah. Dia berkata seperti itu. An-nazaru ila mushaf. Lihat mushaf itu ada keutamaannya, ada pahalanya. Lihat mushaf. Dilihat, itu bukan dilihatnya aja, dibaca kita dahulu. Ya. Tapi melihat aja itu sudah kebaikan sebenarnya. Daripada melihat akhwat di jalan. Nah itu dia kan, repot. Makanya, itulah obat, segala obat, Masya Allah, Quran. Semuanya. Obat mata, obat hati, obat lisan. Orang yang baca Quran tidak akan ngomong jorok dan ngomong kotor. Ngomong yang tidak baik, ngomong yang buruk, tidak akan. Orang dia bacanya Quran terus. Mau ngomong apa? Dia baca Quran terus. Bahkan disegani orang, orang takut mendekat sama dia. Wah ini orang dalam lindungan Allah nih. Dia tadi baca Quran terus, nanya lu gak berani. Ya kan? Gak ada masalah. Cuman pas berhenti Quran, mau tanya. Oh ya, silakan. Bahkan ada sebuah cerita, tapi benar apa enggak nggak tahu. Saking seringnya baca Al-Quran, sampai bahasa Al-Quran itu dijadikan jawaban buat orang bertanya. Ya kan? Sampai dijadikan jawaban buat yang bertanya. Contohnya, kalau nggak salah saya pernah dengar, seorang anak kecil ditanya, kamu mau suka baju apa? Baju baru ini apa baju ini? Apa baju gamis ini? Dia jawabnya pakai ayat Quran kan nanti hidupnya Quran terus. Dia bilang apa? Wali basut taqwa dari kau ya bisa. Dipilih ya, tapi itu Allah Ta'ala itu ajarannya gimana saya enggak tahu. Ya itu apa namanya? Istimbat ya Allah Ta'ala alam. Bisawab kita cukupkan, lebih dari kurang mohon maaf. Enggak ada lagi tanya? Kalau wasol tidak ada harakat. Tidak ada panjang. Ya. Dan jika dia waqaf maka dia panjang. Boleh tiga kan? Tiga cara. Dua, empat, enam. Jangan takut yang sampai enam. Kadang gak, sebagian kan takut sampai enam. Oh ini beda dengan mat tobi'i yang biasa. Jangan panjang-panjang. Dulu saya gitu, takut. Wa amanahum min khawf. Itu aja. Karena gak tahu ilmunya. Mau mat lajid, mat tobi'i. Jika sukun, arif, itu khawf, Quraisy sama 246 wa amanahum min khawf boleh 6 surat An-Nas juga begitu. Kadang ada yang takut kan karena ini beda dengan waw dengan ya alif yang sukunnya alif matnya dua aja lah masa banyak-banyak qul a'udzu birabbin nas. Padahal dipanjangin bisa. Qul a'udzu bi rabbin nas. Mesti nanti bagi yang belum tahu ditegur. Hei mas, cowo. Enggak, ini bilang aja. Ini ada mat tabi'i, ya. Arif disukun dia bertemu dengan sukun. Ya, bertemu dengan sukun ketika waqaf. Udah, jadinya panjang. Dengan syarat sebelumnya dhammah atau fathah atau kasrah itu untuk tabi'i. Untuk lainnya dengan syarat sebelumnya fathah itu untuk lin. Huruf lin cuma ada dua, o dan ya. Ya sudah sunnah baik kan sunnah itu nama itu tidak ada dari zaman Rasul. Ketika dirasa-rasa lunak, kasihlah nama lunak, lin. Baina, bayi, lin. Lunak. Ya, bayi. Khaw, itu lunak namanya. Kalau antum tidak merasa itu dinamakan lunak, kasih nama sendiri, tidak masalah. Iya benar. Ini kan nama-nama ini kan tidak diletakkan sama Rasulullah. Kan diletakkan oleh para ulama qiraat setelah Rasulullah SAW dan ternyata secara ijma dan disebutlah secara sepakat ini lembut bayi itu lembut namanya. Datanglah antum ke sini tidak dianggap lembut kasih nama lain tidak ada masalah. Iya ya gitu ya selamat lebih dan kurang mohon maaf apabila ada yang benar semata-mata dari Allah dan apabila ada yang salah. Jadi saya pribadi subhanallah wa bihamdika sholatu wa salamun ala asyrofil khalqi wal akhlaq. Apa hari Allah subhanahu wa taala selainnya adalah ada kajian Nabi pada maghrib bersama Ustaz Muhammad Kawi membuat kitab Ilyah Ilyatul Thalibin karya Syekh Badruddin Abdillah Syekh. Ya, jadi saya kasih lagi bagi yang mau silakan. Assalamualaikum. Hah? 30.